Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, yang ngantuk melek dulu. Sulit iki ngantuk iki. Wal masalu qadar bin wa ikramin in halla mahallu fi'lun ma'an aw ma'ama wa lam yakun musakhkhara wa la mudmara wa la mahdudan wa la man'utan qabla al-'amali wa la mahdhufan wa la mafsulan min al-ma'mul wa la mu'akhkharan anhu wa imalu mudhafan akhar nahwa laula daqullahi nata wa qawli syairi ala inna dhulma nafsil mar'u yubayyinun wa munawwanan akiyas au it'amu fi yawmin di masqabatin yatima wa bi al syadun wa kaifa tawakki zahara ma anta raqibu asyarah an-naw'u tsani matam yang kedua min al asma al amila amal al fi'il dari isim-isim yang beramal amalan fi'il. Jadi pembahasan kita isim yang beramal amalan fi'il. Isim yang beramal amalan fi'il. Di antara isim yang beramal amalan fi'il, yang pertama adalah masdar. Ingat, masdar ini punya amalan sebagaimana amalannya fi'il. Punya amalan sebagaimana amalannya fi'il. Said, anak-anak dari pagi enggak ada pelajaran. Ikutan. Mas Adi, kok jam berapa mulai? Siang gitu ya, sampai? Gitu ya. Jadi tegak dulu nanti baru diajari. Oh gitu ya. Oh iya, nanti dia sedang saya. Wow, dan dia. Wahwa dan dia apa? Masdar. Wahwa dan dia masdar adalah ismu, isim adala al-hadath. Isim masdar, isim al-isim adalah isim masdar. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan atas hadath. Apa hadath? Suatu kejadian, satu perbuatan. Jadi masdar itu dorban, menunjukkan perbuatan dorban. Baik, kata banyak tubuh kitaban, menunjukkan suatu hadas berupa tulisan. Soma yasumu soman, menunjukkan hadas berupa puasa. Fahakadah. Al-jari alal fi'li. Ingat, jari alal fi'li ditulis al-mustamil ala jami hurufil fi'l. Al-mustamil ala jami hurufil fi'l lafzan atau takdiran. Intaha min kawkab min al-kawakib halaman 578. Wasyudhuru zahab halaman 382. Taib. 382. Wa misalu lafzan nahu qawlika daraba darban wa taqdiran qatala kitalan. Qatala kitalan li'anna aslahu kitalan. Kitalan. Sip. Su. Sip. Jelas. Lihat ya. Bar, gak ada namanya nih. Baroba. Sekarang dorban ini lihat masdar ya. Masdar yang mencakup, mustamil kan mencakupkan ya. Mencakup semua huruf-huruf fi'il. Mana fi'ilnya? Doroba. Dorban ini kan fi'ilnya kan ada semuanya kan. Semuanya fi'il dorban ini tertera pada doroba. Jelas? Ini namanya masdar. Jelas insyaallah, jelas. Jadi dorba di sini ingat masdar isim. Yang isim ini apa? Jari alal fi'il. Isimnya jari alal fi'il. Ay masdar ini mencakup di dalamnya fi'il-fi'ilnya itu ada semuanya. Ingat? Jadi hurufnya masdar itu itulah ada pada fi'ilnya. Tapi semuanya kan inilah dor. Kalau takdir qatala sekarang qatala ini apa maksudnya? Ini enggak nyala dah. Enggak ada. Mer. Tuh siapa? Mintakan apa? Anak ini. Oh, itu punya. Oh, ya wis lah. Wis cukup. Anak-anak apa? Jabir. Nanti apa? Jabir yang anu. Ya wis pun ngeluru lah tiga anu lah. Kepikiran. Turun. Tapi ini Jabir. Ke paginya masih gimana pagi? Enggak apa, Bro. Kok dipecutin. Saya itu udah buru, kalau subuh terus disana subuh saya langsung mana? Oh iya terlalu di mana? Bentuknya mana ini? Terus lihat ini qatala ini apa qatala yuqatila apa ki tanana kanaka kan qatala yuqatilu muqatalatan kitalan kital kanaka ake dari siji ta ini diambil bukan muqatalatan ya diambil dari ki kitala. Ki, nah ini bahasanya gini, ki, ta, la. Persisnya ini dibuang menjadi ki, kitalan. Nah, kitalan ya. Kenapa dibuang? Tulisin, undur jamil durus. Undur jamil durus. Kenapa dibuang ini? Kenapa dibuang? Jalan jamil durus. Maka ini masdar kan qatala yuqatilu muqatalatan kitalan ki talan. Nah, ini termasuk dikatakan mereka takdiron. Ini kenapa? Enggak semua apa? Enggak semua masdar enggak semua huruf masdar ini ada pada qatala kan ya? Ya enggak? Kan enggak semuanya ada. Ada yang dibuang kan? Mana dibuangnya? Ya, ini salah takdir kata mereka. Iya. Iya. Kitalah, gitu katanya. Undur jamu durus tapi lihat apa alasannya. Tapi kalau secara anu ngono gak ada masalah ya, karena masalahnya tiga ya. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan kita kan ono salah sini. Tapi gayae ngono jenenge takdir, takdiron. Dibentuk ngono lah takdiron. Jelas. Nah. Qadzarbi wal ikram, dzarbi teko daraba, akram ikram teko di teko akroma. Wa inna ma ya'malu bi samaniyati syurut. Ingat, iki tolong diteriten iki. Aku gak gaso banter iki. Gaso cepet iki. Iki harus pelan-pelan iki. Bali, jangan ngantuk Bali. Yes, diteni Bali ya. Saiki satu ayat sikha apa ini? Mahallahu. Mahallahu ya, Mun ya. Mahallahu fi'lun. Maaf iki. An terus ma apa? Ma ini. Kayak mukut di masih. An iki an. An itu sosoknya kalau apa? Madi. Kalau istrik. Nah kita ini. Kalau fiil sama an sosoknya itu menunjukkan madi atau istiqbal. Kalau ma itu nanti bisa semuanya. Hal yang kena istiqbal yo kene, madhi yo kene, tapi umume maiki digawe istiqbal digawe hal. Kalau andre kata ada hal enggak boleh pakai an. Pasti pakai ma. Ngerti? Kalau andre kata itu pakai madhi, boleh ma, boleh an. Ngerti? Kalau andre kata itu pakai apa? Pakai istiqbal, enggak boleh kecualiannya boleh an dan boleh ma. Ngerti enggak? Hadi maiki wonge seru oleh kabeh hal wal istiqbal wal madhi. Kalau an gak boleh kecuali apa? Kecuali hanya hal dan istiqbal dan madhi. Jelas titik, lanjut ini segi ahadu ma'ayyah siha ayyahulla mahalau fi'lun ma'aman au fi'lun ma'aman. Artinya kapan masdar ini beramal? Ingat, kalau masdar ini inti buang ente kasih fi'ile karo ane, kok cocok? Berarti itu beramal. Ngerti? Mas dari sama buang. Mas dari ente buang, gantian fi'ile karo ane, kok cocok dan bisa beramal? Berarti bisa itu beramal. Lihat. Fal awal, kakolika ajabani dorbuka zaidan. Kita nih. Ajabani dorbuka zaidan. Dorbuka Zaidan. Kita ini mi, dor buka ini masdar. Ini ikhwan, Anwar, masdar nanti masdar. Apa maksudnya lihat? Ini kalau ini beramal, maka dor buka sama gosok. Sama ganti apa fiil karo an. Ah, maka bagaimana lihat ini an? Pakai tak ya? Salika, ya kan? Ajabani antadriba. Saya bisa apa enggak? Bisa, berarti terbuka ini beramal. Beramal. Jelas ini? Lah, di sini ajabani antadriba pasti menunjukkan apa? Hal atau ma? Madi, ya kan? Pokoknya kalau kayak ngono, hal atau madi. Hal atau madi. Makanya boleh dibaca atau apa namanya? Ajabani ya ajabani darbuka zaitan amsi. Itu harusnya mana mazi atau istiqbal atau ajabani darbuka zaitan ghodan. Bisa karena an kan? Jadi nih, lanjut lagi. An gak boleh. Iya gak boleh. Kalau hal pakai mah saya tinggal insyaallah. Saya ini segi. Lanjut nanti. Yujibuni dharbuka amran fa innahu yasih. Lihat sekarang ya. Pertama fi'ili ajabani fi'il ma fi'il madhi, ya kak. Yang kedua apa? Yujibuni ditanyakan. Pertama ajabani, dua yujibuni. Fa innahu yasih antakuna makana enak makana awal ajabani. Ini baca ajabani andorobta menunjukkan mati atau hak, mati istiqbal, mati karena ajaran ini kan, berarti kan amsi, ya kan? Saya lihat. Wa maka ana tani yujibuni, pakai yujibuni kan? Pakai fi'il mudhari mereka. Maka artinya nanti yujibuni antadriba amran. Hadza wa makna an ini bisa madhi dan bisa istiqbal. Ngerti enggak, kan? Untuk menunjukkan apa namanya madhi atau istiqbal, lihat nanti kesannya. Kalau aja tadi, nah, ini kan madhi kan? Maka nantinya apa ini? Ajabani an dorota, an dorota, ya kan? Ya enggak, dorota kan apa mandi kan? An dorota, makanya ajabani kan? Kalau yujibu ini apa? Dor buka ayujibu ini an tab, tabriba, jelas. Hah? Ya berpengaruh pada hal atau istiqbalan dalam takdir. Ya enggak harus, makan makna artinya kan nanti kan apa namanya dekan istiqbal. Harus jelas bingung mana nih. Untuk mengetahui kan ajaban ini kan telah mengherankanku kan. Saya kan telah. Mati kan? Berarti kan apa? Antorok tafuk pukulanmu kemarin. Gitu kan? Enggak boleh kan, berarti kan aku hal apa? Mahdi karo apa? Karo istiqbal. Lanjut sekarang tadi. Aina sani una, aina sani. Fi'il sama ma masdariyah, tadi kan fi'il ma'an, sekarang fi'il ma masdariyah. Yujibuni dharbuka zaitan al'an, ditanya kata-kata al'an, ditanya kata-kata al'an. Ingat, ada tambahan al'annya. Ini contoh yang kedua, fi'il ma'a, ma, fi'il ma'a, ma. Fa'adha la yumkin ayyahulla mahallahu andorotta. Ditanya jelas. Iki ono tulisannya alan ya. Ya, ada tulisannya alan. Enggak bisa kita takdirkan ajabani an dorob ta'alan. Kenapa enggak bisa? Karena apa? An dorob ta dan setelahnya itu apa? Berfaedah apa? Mati kan? Mati apa enggak? Mati. Wah, ini kan ini apa ini alan kan? Sekarang tahu kata nakut. Tanakut kan, maka enggak boleh pakai an. Tapi an posisi fi'il madhi enggak boleh. Sebab an posisi fi'il madhi menunjukkan madhi kan? Ya, sedangkan ada kata-kata al, al-an. Ini yang menjadikan enggak boleh pakai an dzarabta. Jelas? Lanjut. Terusnya, fa fa'ada la yumkin, maka ini enggak mungkin ayyahulla mahalla menempati tempatnya dor buka di sini itu menempati andorota. Kenapa? Li'annahu lil madi. Dan juga enggak boleh ente ganti an, juga enggak boleh pakai ajabani antagriba. Enggak boleh juga antagriba. Enggak boleh antagriba. Sebab kenapa enggak boleh antagriba? Kenapa enggak boleh antagriba? Kenapa enggak boleh lihat? Karena lihat an di sini, lihat li'annahu lil mustaqbal. Karena an berarti kan kaidahnya an ketika fi'il mudhari an masuk pada mudhari pasti istiqbal. Kan kaidah kan fi'il mudhari isimah berfaedah hal wa imah berfaedah apa? Istiqbal, ya kan? Tapi ketika kemasukan an, an pasti dia berfaedah mustaqbal. Ngerti enggak, Ivan? Ah, jelas. Maka tenang atau kata takut? Tenakut, ini dia maunya alam sekarang kan? Tapi kalau adaan, berfaedah apa mustaqbal? Faham insyaAllah, Fan. Itu